Ya, sebelum hari kiamat Islam akan tegak, kata Rasulullah. Dan kekafiran apapun ideologi mereka, kapitalisme, komunisme, sosialisme, Hinduisme, Zionisme, mereka akan kembali ke tempat asalnya, takluk di dalam bawah kekuasaan kaum muslimin. Wal yahudun al biru bil Islam, dan sungguh lautan akan ditundukkan pula oleh kaum muslimin oleh Islam. Artinya Islam akan tersebar. Ketika daratan penuh dengan Islam, lautan pun akan dihidupkan oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat.